Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أسر الإخوة والأخوات muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dan kemudahan untuk bermajelis bersama. Kita bersama-sama berupaya untuk semakin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita senantiasa istiqamah, senantiasa berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pembahasan yang kita bahas ini menunjukkan semangat hadirin semuanya untuk beramal saleh. Kenapa? Karena pembahasan kita terkait dengan memilih dari sekian banyak amal saleh yang kita hadapi, mana yang kita pilih? Bukan hanya sekedar milih amalan yang baik dengan yang tidak baik. Amalan yang saleh dengan amalan yang taleh, tidak hanya sekedar itu. Menunjukkan semangatnya ya, hadirin semuanya untuk beribadah, beramal saleh. Bahkan semangat untuk memilih yang terbaik dari amal saleh yang ada itu. Tayyib. Ahibati filha azzakumullah. Dua pertemuan kita sebelumnya, walhamdulillah, sudah membahas lima kaidah ya, yang disebutkan oleh para ulama kita, yang membantu kita untuk memilih mana amal saleh yang kita kerjakan, yang kita hadapi. Baik. Kaidah yang keenam yang akan kita bahas di kesempatan kali ini dan juga ketujuh insyaallah, yaitu ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara memperbanyak sebuah amalan dengan memperbagus amalan itu. Lebih baik mana? Memperbanyak dengan memperbagus. Contoh nanti akan kita bahas. Memperbanyak rakaat sholat-sholat sunnah maksudnya. Taraweh. 11 atau 13. Ataukah yang 21 atau 23. Atau bahkan yang 36. Atau bahkan yang lebih. Yang 49. Ataukah misalkan dihadapkan pilihan. Sama-sama waktunya 1 jam. Ada dua musola atau dua masjid. Kita kadang ke sana, kadang ke situ. Satunya tarawihnya 23. Satu jam misal. Satunya juga sama, satu jam. Tarawihnya misalkan 11 rakaat. Mana yang kita pilih? Mana yang lebih utama? Sama-sama lamanya satu jam. satunya banyak, satunya sedikit tapi bagus. Demikian pula ketika dihadapkan antara memperbanyak bacaan ayat dengan lambat tetapi tajwidnya diperhatikan, bahkan juga disertai dengan tadabbur. Lebih utama mana? Bacaannya sedikit tapi disertai dengan menghayati, mentadaburi, dengan sama-sama satu jam, misal ya, dapat misalkan 3 juz. Sama 1 jam dapat 1/2 juz. Barakallahu fikum. Lebih baik mana? Demikian pula, kalau mau menyembelih hewan kurban, 1 dengan harga yang mahal, bagus ya, gemuk ya, bagus ya, dengan bisa nyembelih 2 tapi cukup, maksudnya masuk kategori tapi dapat 2, misalkan punya uang 5 juta buat beli kambing dapat 2, ataukah kambing yang sekalian besar 1. Nah, lebih baik mana? Nah, terkait dengan masalah ini ya, kita akan mempelajari kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Meskipun perlu kita sebutkan di awal bahwasanya perkara ini pun para ulama kita berselisih pendapat, ya, tidak sepakat. Tetapi mayoritas ulama, jumhur, mayoritas ulama, mereka menguatkan memperbagus sebuah amalan dibandingkan dengan memperbanyak amalan itu, mayoritas. Tetapi di sana ada sebagian ulama yang lebih memilih pada banyaknya. Kita lihat terkait dengan masalah ini penjelasan sebagian ulama kita. Kaidah ini diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab ya, dalam kitab beliau yang masyhur, yang terkenal ya, terkait dengan masalah kaidah-kaidah dalam masalah agama ini ya, Qawaid Ibn Rajab. Beliau menyebutkan 3 contoh yang tadi kita sebutkan. Dan pilihan para ulama kita terkait dengan masalah ini. Jadi kita awali dari riwayat yang cukup banyak, yang kemudian menjadi dasar mayoritas ulama di dalam memilih masalah ini, yaitu terkait dengan qiraah ma'at tadabbur. Qiraah disertai dengan tadabbur, yang satunya lagi memperbanyak bacaannya tetapi tidak disertai dengan tadabbur. Nah, riwayat dari sebagian sahabat bahkan yang menunjukkan akan hal ini, menunjukkan lebih baik kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Di antaranya riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha." Kata beliau, sungguh tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak ada ilmunya di situ, tidak disertai dengan ilmu. Nah, ini sesuatu yang masyhur insya Allah ya. Makanya kita rajin taklim dalam rangka ini untuk memperbaiki ibadah kita, bukan hanya sekedar ibadah tapi tidak didasari ilmu. Tapi poin ini tidak terkait dengan pembahasan kita. Nah ini yang terkait dengan pembahasan kita. Lanjutan dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Wala ilma la fahma fihi wa la qira'ata la tadabbura fiha." Tadi ya, kita ulangi dari awal, tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak didasari ilmu. Kemudian tidak ada ilmu ya yang tidak disertai dengan pemahaman, ya, sekedar ngerti-ngerti tok, ya, atau sekedar istilahnya maklumat apa ya istilahnya, kan banyak ilmu yang sekedar ngerti ini itu teori ngertilah secara umum. Ya. Tapi kadangkala kalau di tes terkait dengan pemahamannya ya, menunjukkan dia tidak paham, hanya sekedar ya, ngerti tok. Nah ini. Kemudian, dan tidak ada qiraah tanpa tadabbur di situ. Maksudnya, qiraah yang tanpa tadabbur itu ya kayak percuma gitu. Hanya sekedar membaca, tapi tidak disertai dengan memahami, menghayati makna dan kandungannya. Nah, ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau memperumpamakan orang yang membaca atau mengucapkan sesuatu zikir, bacaan, tetapi yang tidak mengungkapkan dari dalam hati, maksudnya yang diucapkan dalam lisannya itu bukanlah yang ada di dalam hatinya. Maksudnya tidak dia pahami. Yeah. Ini beliau samakan dengan igoan. Orang yang ngigo. Ya, wong ngigo kan orang. Ya kan? Orang paham apa sih yang diucapkan. Ya. Yang diucapkan apa tidak paham. Orang ngigo lah. Ngelindur. Ya kan? Nah. Maka kalau orang baca tapi tidak paham, termasuk kita kalau membaca bacaan di dalam sholat. Nah, makanya ya, kita berusaha lah. Sedikit demi sedikit, setiap hari kita baca bacaan-bacaan sholat lain dengan latihan membaca, apa dibaca juga terjemahannya. Sehingga kalau kita sholat itu berusaha untuk membaca, lesan kita itu membaca, kemudian hati kita berusaha untuk menghadirkan makna yang sedang kita baca itu. Sehingga kayak orang ini, sehingga tidak seperti orang yang lindur, ya kan? Masa sholat lindur, ya kan? Taib, nggak ngigau. Ya kita berusaha. Ini yang penting, ya. Makanya selain kita rajin belajar, ya seperti ini, setiap hari kita siapkan waktu kita untuk memahami zikir-zikir, bacaan-bacaan. Pertama sholat. Kalau sholat semuanya sudah kita hafal maknanya, artinya. Kemudian zikir-zikir, ya kan? Zikir setelah sholat. Kemudian setelah itu, bacaan-bacaan yang kita baca ketika keluar masuk rumah, misalkan ketika keluar masuk masjid, ketika keluar masuk kamar mandi, sebelum dan setelah tidur, dan seterusnya. Bertahap perlahan-lahan. Ini sangat penting. Baik. Kemudian, juga perkataan atau riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kata beliau rahimahullahu radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang ini ya, jawaban beliau terkait dengan seseorang yang bertanya. Orang ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dia itu adalah Abu Jamrah ya. As-Sunai'i. Bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Inni sari'ul qira'ah. Aku itu termasuk orang yang bacanya cepat. Inni aqra'ul Qur'an fi salas. Aku bisa menyelesaikan Al-Qur'an dalam 3 hari. dalam 3 hari khatam Al-Quran. Kita berapa? 3 bulan? Apa 3 tahun? Baik, barakallahu fikum. Nah, 3 hari ini. Abu Jamrah. Faqala, kemudian Abdul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjawab, la an aqra al-baqarah fi laylah fa atadabbara fiha wa urattiluha ahabbu ilayya min an aqra kama taqul. Kata beliau, kalau aku membaca Al-Baqarah dalam satu malam, kemudian aku mentadaburinya, aku membacanya dengan tartil, dengan tartil, dengan tahsin, memperbagus bacaan. Kata beliau, membaca Al-Baqarah semalam, semalam cuma dapat Al-Baqarah tok, tetapi disertai dengan tadabur, disertai dengan menunaikan huruf-hurufnya dan harokatnya dengan tartil, itu ahabbu ilai, ini lebih aku sukai dibandingkan dengan aku membaca seperti yang kamu katakan tadi. Berarti kan semalam bukan hanya dapat Al-Baqarah tok, tetapi dapat 10 juz. Mau 3 hari selesai sih. Kata Ibnu Abbas, semalam cuma dapat Al-Baqarah itu lebih aku sukai dibandingkan dengan semalam dapat 10 juz. Nah, kita dapat seberapa semalam, Pak? Allah musta'an, barakallahu fikum. Baik, ini juga menunjukkan bahwasannya membaca dengan tadabbur itu lebih baik. Kemudian ahibati filah azzakumullah, juga disebutkan atau yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyimpulkan setelah menyebutkan pendapat mayoritas ulama yang memilih lebih baik membaca dengan tadabbur dibandingkan dengan memperbanyak bacaan. Beliau menyebutkan beberapa alasan kenapa ini yang lebih dipilih oleh jumhur ulama. Alasan yang pertama tadi, banyak riwayat dari salaf tadi sebagiannya yang menunjukkan mereka itu lebih memilih memperbagus ibadah dibandingkan dengan memperbanyaknya. Termasuk atau riwayat yang ada tadi diantaranya terkait dengan masalah bacaan. Alasan yang lain yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala khususnya terkait dengan bacaan. Atau secara umum dulu. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang diinginkan dari hambanya ini adalah yang paling bagus amalannya. Bukan yang paling banyak. Bukan yang paling banyak. Ayat yang sering kita dengar atau bahkan kita hafal bersama dalam surat Al-Mulk terkait dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah ingin menguji di antara kita manusia, siapa yang paling bagus? Bukan untuk siapa yang paling banyak. Allah mengatakan, ahsanu amalan. Yang paling bagus amalannya, bukan mengatakan aksaru amalan. Bukan ayyukum aksaru amalan. Bukan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, enggak. Tetapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Nah. Taib. Ini sebagaimana ya, seperti yang tadi saya katakan, ini diriwayatkan ya, dari Al-Imam Muhammad Ibn Ajlan dalam kitab tafsir beliau. Ya, beliau tidak mengatakan aksaru amalan. Ya, Allah tidak mengatakan aksaru amalan, tetapi ahsanu amalan. Nah, sebagaimana ini kemudian dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau. Baik. Jadi, alasan yang pertama tadi, banyak riwayat dari salaf yang mereka itu lebih memilih bagusnya ya amalan dibandingkan dengan banyaknya. Terlebih lagi tadi juga ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita itu yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Nah. Baik, ahibati fillah azzakumullah. Maka dari situ terkait dengan tadi rokaat yang banyak ataukah sedikit rokaat tapi disertai dengan tumakninah, tenang, apalagi disertai dengan tadabbur, ini lebih baik dibandingkan dengan banyak rokaat. Buktinya apa? Itulah yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu diriwayatkan ya, kana la yazidu ala 11 atau 13 atau 13 raka'ah fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah melebihi dalam salat malam, tidak pernah lebih dari 11 atau 13 rakaat, tidak di Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Tetapi ya itu, panjang-panjang beliau. Sholat malamnya lama, panjang. Makanya, kemudian kenapa lah dulu Nabi melakukan tidak lebih dari 11 atau 13, tapi kenapa kemudian muncul pendapat sebagian ulama memperbanyak rokaat? Pendapat ini diantaranya muncul disebabkan karena mayoritas manusia yang sholatnya itu tidak bisa panjang-panjang. Ya wis lah nek panjang-panjang, kalau panjang-panjang tidak bisa ya wis banyaklah, diperbanyak. Ya. Aja wis setitik, ya kan? Pendek. Nah, setitik pendek ya mending lah. Pendek tapi banyak kan, kayak gitu maksudnya. Tayyib barakallahu fikum. Sehingga muncullah di antaranya pendapat memperbanyak rokaat itu. Dan juga diriwayatkan dari sebagian sahabat. Disebabkan karena tadi banyak manusia yang kemudian mulai kurang panjang di dalam sholatnya. Baik. Kemudian ahibati fillah azzakumullah. Terkait juga dengan masalah ini yang tadi sempat kita singgung ya. Adanya pendapat yang mengatakan memperbanyak itu pun yang lebih dipilih. Dua riwayat ini, baik riwayat yang memperbagus atau memperbanyak, dua-duanya ada riwayat dari Imam Ahmad. Sesekali atau kadang beliau mengatakan ya memperbagus, ada juga riwayat beliau memilih yang memperbanyak. Tayyib. Nah, terkait dengan masalah ini, kenapa? Terkait dengan qiraah misalkan. Kenapa Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menguatkan memperbanyak qiraah dibandingkan dengan sedikit tapi disertai dengan tadabbur? Nah, disebabkan karena ya, adanya riwayat yang masyhur sebagaimana kita tahu terkait dengan pahala setiap huruf dari membaca Al-Quran. Setiap huruf itu ada satu hasanah. Setiap huruf satu kebaikan, setiap huruf satu kebaikan. Kalau yang dibaca banyak, otomatis kebaikan yang didapatkan juga banyak. Kan kayak gitu. Nah, makanya ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah itu. Yaitu memilih memperbanyak bacaan. Tayyib. Wallahu a'lam bisawab. Hukum asalnya adalah yang pertama. Memperbagus tadi bacaan disertai dengan tadabur. Demikian juga sholat. Memperbagus sholatnya. Memperlama berdiri. Bacaannya diperlama. Sujud rukuknya lama. Itu yang terbaik. Nah. Tetapi di sana kata sebagian ulama. Sebagaimana juga ini. Menjadikan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala terkesan tawakuf dalam masalah ini. Terkesan tidak memilih. Ya. Ada keadaan yang terutama bacaan ya. Keadaan yang menuntut untuk banyak. Dan ada keadaan yang memang secara asal itu menuntut untuk disertai dengan pemahaman dan penghayatan tadabbur tadi. Ya. Maka wallahu a'lam bisawab. Dua-duanya memiliki sisi, ya. Memiliki sisi kelebihan. Ya. Makanya beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan di sini sebagaimana beliau sebutkan dalam ya, Fathul Bari, "Wattahqiqu anna likulli min al-isra'i wat-tartil jihatu fadlin." Masing-masing baik mempercepat bacaan atau memperbagus bacaan disertai dengan tadabur, masing-masing itu ada sisi keutamaannya. Masing-masing ada sisi keutamaannya. Tetapi dengan syarat bisyar ayyakunal al-musri la yukhillu bi syai'in minal huruf wal harakat was-sukun wal wajibat. Asalkan kata beliau terkait dengan membaca Al-Qur'an ini, orang yang mempercepat bacaannya ini tidak sampai mengurangi hak-hak huruf, harokat, ya, sukun, dan yang semisalnya. Tidak sampai menghilangi atau mengurangi hak-hak itu. Tetap ditunaikan. Nah, maka kadangkala diperlukan seperti ini. Kadangkala terutama orang yang misalkan memiliki hafalan dengan maksud supaya menjaga hafalannya. Ya, dengan maksud menjaga hafalannya. Perlu ya. Dalam minimal paling tidak sepekan selesai misal. Supaya tidak lupa. Tapi kalau misalkan harus membaca dengan lambat. Semuanya dengan tadabur. Untuk mengulangi ini jangkanya lama. Jangkanya lama. Dikhawatirkan di situ lupa. Sebagian daripada yang telah dihafal. Oleh karena itu, ada sisi diperlukan cepat dan juga secara asal adalah dengan tadabbur. Demikian juga rakaat dalam sholat, demikian juga tadi terkait dengan contoh berkorban dengan memperbanyak hewan. Misalkan hewan yang bagus, mahal, satunya lagi banyak sehingga bisa dibagikan ke orang yang lebih banyak. Nah, kalau misalkan masyarakat di situ tidak terlalu banyak, yang dibagi-bagi tidak terlalu banyak, ya lebih mendahulukan yang bagusnya tadi, kualitas dagingnya bagus. Ya. Tapi kalau misalkan yang dibagi itu lebih banyak orangnya, ya. Misalkan supaya balungnya juga banyak, ya kan? Otomatis kalau dua kan balungnya banyak. Apalagi kalau sekian yang disembelih. Punya uang 10 juta, ya. Daripada nyembelih misalkan kambing 2 misalkan, ya mending kambing 5 misal dapat. Apalagi ada yang di sebelah sana dipotong, di kampungnya satunya lagi, di kampung tinggalnya dia satunya lagi, di kampung istrinya misal. Ya kan dapat banyak jadinya. Tapi kalau cuma dapat dua, ya bagus. Karena tadi terkait dengan mahalnya. Tayib. Ala kulli hal, di sana kadang sisi-sisi yang lain itu perlu diperhatikan. Tetapi hukum asalnya adalah yang terbaik itu yang menjadi prioritas. Karena tadi alasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang diinginkan dari kita itu adalah yang paling bagus amalannya. Nah. Tayib. Kemudian ahibati fila azakumullah. Ya. Kaidah yang berikutnya, tapi ini sudah mau azan ya? Apa mas sudah? Tayib. Kaidah yang berikutnya, secara singkat barangkali, yaitu ketika mana yang harus dipilih? Terus menerus memilih sebuah amalan yang dianggap afdol ataukah berganti-ganti dan beraneka macam. Memilih satu yang dianggap paling afdol, kemudian terus menerus itu, ataukah berganti-ganti. Contoh. Ya. Terkait dengan yang ini, kaidah ini, itu bisa berlaku terkait dengan masalah ikhtilafut tanawwu'. Perbedaan-perbedaan yang muncul yang itu terkait dengan banyak macam yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh terkait dengan macam-macam bacaan iftitah. Bacaan iftitah macam-macam. Diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam berbagai bacaan iftitah. Apakah selalu memilih Allahumma bait baini itu terus, ya kan? Ataukah misalkan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira atau wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard, ataukah yang lainnya, memilih salah satu terus ataukah berganti-ganti. Kemudian juga bacaan terkait dengan sujud, bacaan ruku, ini kan macam-macam. Ada subhana rabbiyal azim. Ya. Nanti kalau di apa dalam sujud subhana rabbiyal a'la atau subuhun quddus dan seterusnya. Atau subhanakallahumma wa bihamdik dan seterusnya. Atau yang lainnya yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ataukah memilih yang paling afdol dari yang ada itu. Maka dalam kondisi seperti ini, maka yang terbaik adalah mengamalkan semuanya dan tidak memilih salah satunya. Kemudian terus menerus dengan model yang itu. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-tanawwu fi dhalika mutaba'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat bermacam-macamnya ibadah itu dalam rangka mengikuti mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi hadha ittiba'an li sunnah wal jamaah wa ihya'an li sunnah. Karena di sisi ini ada satu sisi, ini adalah dalam rangka mengikuti sunnah. Dan yang kedua dalam rangka menghidupkan sunnah. Maksudnya, Nabi SAW mengerjakan semuanya. Maka dikatakan ittiba kalau semuanya dikerjakan. Bukan salah satunya toh. Dan juga sisi yang lain, ini ada unsur menghidupkan sunnah. Kalau dipilih salah satunya toh. Ya, salah satunya dipilih. Yang lainnya akan terlupakan. Ya. Ada sebagian sunnah yang akan hilang dan akan lenyap. Yang akan terlupakan. Nah. Maka sebaiknya dalam amalan seperti ini hendaknya apa, melakukan secara bermacam-macam dan tidak memilih salah satunya saja. Naam. Sehingga ahibati fillah azzakumullah, ya. Maka dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk dalam rangka untuk tahsinul ittiba, ya, memperbagus di dalam ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti beliau dalam tark dan juga dalam fi'il. Beliau melakukan terus-terusan, ya, kita lakukan secara terus-terusan. Beliau melakukannya secara kadangkala, kita juga melakukannya secara kadangkala. Sebagai contoh barangkali selain tadi yang disebutkan oleh para ulama, secara umum dikelompokkan oleh para ulama secara sepintas saja ini, ya, ada tiga model amalan yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ada amalan yang beliau kerjakan secara terus-menerus, baik ketika safar maupun ketika hadar, ketika di kampungnya sendiri atau ketika safar. Dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu misalkan menjaga sholat sunnah sebelum subuh. Beliau kerjakan baik safar maupun tidak safar, terus. Demikian pula yang beliau kerjakan secara terus-menerus, ya. Di antaranya terkait dengan masalah ini, yaitu puasa ayyamul bid, puasa di hari-hari putih, ya. Di hari-hari putih. Demikian juga sholat witir qiyamul lail. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad. Maka yang beliau kerjakan secara terus-menerus kayak gini, ya, kita kalau bisa, ya, benar. Sholat sunnah sebelum subuh jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Entah safar entah tidak. Kalau sampai ketinggalan jamaah, misalkan belum sampai masjid, sudah sempat sholat sunnah, nanti kalau bisa langsung setelah subuh, sebagaimana dilakukan oleh, ya, ada sahabat yang melakukan, kemudian ditanya oleh Nabi, sahabat itu menjawab, ini dua rakaat sunnah sebelum subuh, diganti setelah subuh, boleh. Tetapi kata para ulama, yang terbaik digantinya di waktu duha, ya, sekalian sholat duha. Tetapi kalaupun mbok nanti kelalen, malah mending sekalian langsung baiklah. Tidak apa-apa. Nah, ini. Kalau yang beliau lakukan model yang kedua. Yang beliau kerjakan secara terus-menerus ketika di kampung. Tetapi ketika safar tidak beliau kerjakan. Contoh adalah secara umum disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yaitu sholat-sholat rawatib yang lain. Sholat sunnah setelah maghrib, setelah isya, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur. Ini setelah isya. Ini yang dilakukan rutin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di negeri sendiri, di kampung. Ketika safar beliau tidak kerjakan itu. Contoh yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Ini beliau kerjakan, ya, terutama di ketika tinggal di kampung, ya, tidak safar. Dan model yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang hanya kadangkala dikerjakan. Kadangkala dikerjakan. Dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu sholat duha. Ya, sholat duha. Kemudian juga sebagaimana riwayat ketika Aisyah ditanya kapan beliau melakukan sholat duha, biasanya beliau itu melakukan sholat duha, ya, ketika pulang dari safar misalkan. Demikian juga misalkan yang kadangkala dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari selain Senin Kemis, Pokoknya pengen puasa saja, sekedar pengen puasa. Ini kadang beliau lakukan, makanya ada riwayat, kadang Nabi itu puasa sampai enggak kelihatan beliau itu buka. Maksudnya buka, maksudnya enggak puasa. Kadang beliau enggak puasa dalam berhari-hari, sampai enggak terlihat beliau itu puasa. Jadi kadang seperti itu. Termasuk juga yang kadangkala yaitu beliau wudu. Wudu kadang beliau lakukan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, setiap sholat wudu ini yang sering beliau lakukan. Tapi kadangkala juga dalam sekian sholat beliau hanya satu wudu. Ini kadangkala. Atau kadang wudunya dua kali. Kadang sekali-sekali, maksudnya membas kumurnya sekali, mukanya sekali, tangannya sekali, kakinya sekali, kadang kayak gitu. Kadang dua kali. Kadang ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Intinya, Nabi kadang melakukan seperti itu. Nah, maka yang terbaik adalah seperti yang dilakukan Nabi. Yang beliau lakukan secara rutin, kita berusaha lakukan secara rutin. Yang beliau lakukan secara rutin ketika enggak safar, kita ya contoh seperti itu. Yang beliau lakukan kadangkala, kita pun lakukan secara kadangkala. Inilah sempurna di dalam ittiba. Tidak merutinkan yang beliau lakukan kadangkala, dan juga tidak kadangkala yang beliau lakukan secara rutin. Nah, bisanya kadangkala gimana? Ya mendinglah daripada tidak. Barakallahu fikum. Itu barangkali secara ringkas ya, kaidah-kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama kita di dalam kita memilih mana yang yang kita pilih ya, yang kita utamakan dari amalan-amalan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.